Dan kalau kita memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita. Beliau pernah sholat di depan Ka'bah, ditaruh di punggung Nabi, ari-ari onta lagi sujud nih, sehingga kotoran dan darah mengalir ke wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat enggak ada yang bisa bertindak. Datang tuh putri Nabi Fatimah mendorong ari-ari onta itu. Seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Badar, tatkala umat Islam harus berhadapan dengan bala tentara yang besar jumlahnya, 1000 tentara melawan 300 orang yang mereka tidak ada persiapan untuk perang. Ketika pasukan perang sudah dipersiapkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah tenda, para sahabat malam hari tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, salat, mohon sama Allah, buat siapa? Buat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma anjis wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku, tolong kau tepati ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam doanya, Allahumma in tuhlak hadhihi al-isabah lan tu'bat fil ardi ba'dal yawm. Ya Allah, kalau kelompok ini kalah, hancur habis, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Enggak akan ada istiqlal. Enggak akan ada umat Islam di Indonesia. Kita enggak akan tahu dengan Allah jalla jalal. Tapi Nabi berdoa memohon kepada Allah untuk kita. Apa enggak pantas kita bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau yang menyelamatkan kita. Ketika perang Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam demi la ilaha illallah, sampai gelang-gelang baju besinya nempel di dalam pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gigi beliau patah, darah mengucur di wajah Nabi alaihi salatu wasallam. Wajah manusia yang paling dicintai Allah. Demi la ilaha